Suro-suro pasal aono. Nan tambai ka saena, nan tambai ka dean to pompara saya ipue Yesus. Tempo itu, to pompara saya ipue Yesus to Yahudi, to nompake bahasa Yunani, nongua ka to pompara saya ipue Yesus to no bahasa Yahudi. Nangulimo ira to no bahasa Yunani. Besi-besi kami to na baluna, da amon barata petulungi balanja eo-eo, Evo toni palele ka besi-besi tobalu tono basa Yahudi. Nangepe etu, suro-suro sampulu rombaa etu, nompokio pura-pura topong para saya ipue Yesus mompasi Romu. Pade nangulimo suro-suro ka ira. Da anabelo, ane kami menonto mompatolele, tesanu alatala, ala mompakasyayu panggoni, agina bago etu ravaika taun tanina. Jadi sampai suvu, Agi napa kami mempeli singgarita tongo kami, pitumba tau tonaria sangana na belo, tonaponu antenosa na gasanu alatala, pada na tau. Pura-pura bago ei, kanara vai kami kaira, tapi bago kami ei, bate na mosambaya, pada mempatolele tesa nu alatala. Sangga na ngepe tesa suro-suro etu, nasi tuju pura mo topong para saya ipue Yesus ante tesa etu. Jadi ni pelisi iramo Stefanus, sambaa tau tona roso pompara sayana, pade tona ponu antenosa nagasanu alatala. Pade ni pelisi iravou i Filipus, pade i Prokorus, i Nikanor, i Timon, i Parmenas, pade i Nikolaus, sambaa tau ngari ngata Antioquia. Ia daa tau to Yahudi, tapi ia nesuamo agama Yahudi. Pitumbaa tau etu nikeni kasuro-suro. Naupu etu, suro-suro no sambaya, pade nombadi kapale ribalengga ira, ala mangogotaka ira majadi topantulungi suro-suro. Ante jala ivetu, tesa nu alatala natolele pade topompara saya ipue Yesus, ringata Yerusalem, tunggai nantambai kadeana. Pade nadea vou, balengga topanggeni agama Yahudi, na jadi topong para saya ipue Yesus. Stefanus mpu-umpu'u nivai alatala katovebelo. Pade naria kuasa alatala rijaina, sampe ia namala nanggavia, nadea kabaraka botandai toni puguma, rita tongon tau dea. Tapi naria vo'u, tau-tau nangeva ia. Ira etu to Yahudi tono dade risapompodade, Toniuli sapompodade batua toni kabasaka. Ira tau to Yahudi ngaringata Kirene, bongata Alexandria, pade ngari provinsi Kilikia bo provinsi Asia. Ira nosibali ante Stefanus. Tapi ira daa namala nombabali, nuapa toni tesa Stefanus. Sabana, nosa nagasa nu alatala nombavaika ia kapande no tesa. Jadi ira nombasogo barasa kuyamba atau, ala ira motesa. Kami nangepe tau etu, nompakakedi imusa ante alatala. Ivetumo ira nompakapane raran tau dea, ante totua-totuan to Yahudi, bo guru-guru agama. Naupu etu, nalaumo ira nombasoko Stefanus. Pade ia nikeni ira, ratangara ringayo polibu bete agama Yahudi. Nikeni ira vou sabi-sabi ringayo polibu bete etu, nomba tesa jarita todaa nakonona Eva Stefanus. Sabi-sabi eto nanguli. Tau ei bate-bate na nanguli sinjai sapumpepue tona gasana. Bo atura-atura agama toni papola imusa kakita. Kami nangepe ia no tesa Yesus tau ngari ngata Nazaret etu. Kana mumbagero sapumpepue ei pada mumbabali pura-pura ada toni pasumuri imusa kakita. Pura-pura tau tonaria, riara polibu bete agama etu, nompenoto Stefanus. Pade tempo etu, ira nanggita lenje Stefanus, nasimbayu eva lenje samba amalaika.